Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوتي في الدين حفظكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang pahala dan keutamaan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pula sebab-sebab yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba sehingga dia benar-benar menjadi seorang yang beriman. Dia menjadi orang yang tingkat keimanannya begitu tinggi. Keimanan seseorang akan bertambah tatkala dia beribadah, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, keimanan seorang hamba akan berkurang dan akan menipis tatkala dia melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini merupakan salah satu prinsip aqidah dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman dapat bertambah, dapat pula berkurang. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan semakin berkurang dengan kemaksiatan. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara tersebut adalah mencintai, memuliakan dan menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi, di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan: hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Ansar merupakan bentuk keimanan. Sementara membenci orang-orang Ansar adalah salah satu tanda kemunafikan. Wal'iyadu billah. Di dalam setiap kitab dan karya tulis yang ditorehkan oleh para ulama as-salaf, kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah, usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, tidak akan pernah luput dan tertinggal pembahasan hubbus sahabah, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama as-salaf menjadikan prinsip ini sebagai salah satu pembeda, salah satu perkara yang bisa membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Karena ketika orang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sunnahnya. Ketika seseorang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya dia membenci sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tersampaikan kepada umat melalui jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mencintai sahabat, artinya dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang membenci sahabat artinya telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah wal ahwa berusaha untuk mencela dan mencerca para sahabat, untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis-hadis ini para ulama dapat membongkar kesesatan ahlul bidai wal ahwa. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, dengan mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mampu benar-benar mewujudkan syariah Islamiyah. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi di dalam sahihnya as-sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya umat terbaik adalah generasiku, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Lalu generasi yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena hati beliau adalah hati yang paling baik, hati yang paling suci. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memilihkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati terbaik, hati yang paling suci dan bersih. Dan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum jami'an, para sahabat adalah satu-satunya generasi yang mendapatkan jaminan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalaluhu berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi terbaik, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tarikh as-sahabah, di dalam sejarah dan biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha durusun wa ibar, terdapat berbagai macam pelajaran dan ibrah sebagai bekal dan nasihat untuk orang-orang yang datang setelah mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Ayuhal ikhwah, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Para ulama sering sekali memberikan nasihat agar kita sering dan banyak-banyak membaca biografi sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sejarah para sahabat, di dalam kepribadian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, merupakan bukti nyata, bukti nyata dari sikap ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk-bentuk keikhlasan. Para sahabat di dalam sejarah mereka mendidik kita untuk mengenal arti kesabaran dan perjuangan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memberikan contoh kepada kita bagaimana bentuk nyata dari mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela, mengorbankan jiwa dan raga mereka agar kalimatullah hiyal ulia, agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, agama Allah tetap tinggi dan tetap berkibar benderanya. Ayolah kuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semangat yang tinggi di dalam memahami syariah Islamiyah, memberikan contoh yang nyata kepada kita bagaimana bentuk talabul ilm, bagaimana bentuk zuhud dan wara, bentuk ketakwaan yang sesungguhnya. Ayolah kuat cinta dan benci, tawakal telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah ditunjukkan sebagai bukti nyata oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayuhal ikhwah barakallahu fiikum jami'an, di dalam sejarah yang pernah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat berbagai macam fawaid, durus dan ibrah yang tidak akan pernah mungkin seorang muslim dan mukmin merasa puas, tetapi akan selalu merasa kurang. Semakin sering dia membaca biografi para sahabat, maka akan semakin tinggi tingkat keimanan yang ada di dalam hatinya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amatlah benar sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menyatakan di dalam hadis, hubbul anfar minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Semakin kita mendekati, semakin kita dekat dengan sejarah sahabat, maka semakin tinggi tingkat keimanan kita. Tatkala keikhlasan kita mulai terkikis, kemudian membaca keikhlasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan terdorong untuk mengikuti jejak mereka ridwanullah alaihim ajmain. Ketika kita kurang di dalam bersabar, ketika kita kurang bersemangat di dalam talabul ilm, kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran dan semangat mereka di dalam talabul ilm. Ketika kita kurang rela berkorban untuk membela dakwah, ketika kita kurang berkorban untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, setelah membaca biografi mereka ridwanullah alaihim ajma'in, maka akan semakin besar semangat kita untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum, di antara satu pelajaran penting yang pernah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirsuhum ala talabil hidayah wa hifziha. Semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah, dan semangat mereka untuk menjaga hidayah tersebut ada di dalam diri mereka, menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kenikmatan yang terbesar agar tetap diberikan oleh Allah dan tidak dicabut olehnya. Banyak sekali kisah yang mungkin bisa kita baca. Kisah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lain hijrah ke Habasyah demi menjaga hidayah agar tidak terlepas. Kisah Bilal bin Abi Rabah yang disiksa dan dianiaya agar hidayah tidak terlepas dari dirinya. Ammar bin Yasir, demikian juga istrinya Sumayyah, syahidah yang pertama di dalam sejarah Islam, rela melepaskan dan meregang nyawa hanya untuk menjaga hidayah tidak terlepas dari dalam hatinya. Ayu wal ikhwah, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mengorbankan waktu dan pikiran, membuang dunia dan hartanya hanya untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk mencari hidayah. Penderitaan begitu banyak dia rasakan untuk mencari hidayah, untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, untuk mencari ketenangan hati. Dan kalau kita saksikan ayol ikhwah barakallahu fikum, orang yang mengejar dunia sebenarnya yang mereka inginkan adalah ketenangan hati, menumpuk harta, membeli dan terus membeli, ternyata untuk sebuah kepuasan dan untuk ketenangan hati. Padahal wallahi demi Allah, semakin mereka menumpuk dunia, maka semakin risau hati mereka. Tetapi tatkala orang mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaf, tentu dia akan merasakan ketenangan, ketenangan hati. Allah Subhanahu Wa Taala arham bina minna. Allah itu lebih rahmat, lebih sayang kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk mencari ketenangan hati, mencari hidayah, mencari kebenaran. Ayyuhal ikhwal kiram, barakallahu fikum jami'an. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan berusaha mengambil beberapa pelajaran dan ibrah dari sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sering sekali kita dengar, kisah ini sering sekali kita sampaikan dan kita baca. Tetapi tentunya seorang sunni salafi tidak akan pernah merasa bosan dengan ilmu yang diulang-ulang. Seorang sunni salafi, seorang muslim tentu tidak akan pernah merasa bosan dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita ingin baca adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan sebuah hadis di dalam musnadnya. Qala rahimahullah, haddathana Ya'qub, qala haddathana Abi an Ibn Ishaq, qala haddathani 'Asim bin 'Umar ibn Qatadah Al-Ansari an Mahmud ibn Labid an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam. Allah telah menjamin Islam ini tetap akan murni dengan diberikannya sebuah keistimewaan untuk umat Islam, ilmu sanad, rangkaian sanad antara Nabi alaihi salatu wassalam hingga di zaman para ulama terdapat mata rantai yang tidak terputus, sehingga benar-benar kita mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya setiap hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih merupakan sabda dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Beliau menyebutkan sebuah kisah, kisah dari Salman Al-Farisi lengkap dengan sanad. Beliau mendengarkan cerita ini dari Ya'qub, salah seorang guru Al-Imam Ahmad. Ya'qub, guru Al-Imam Ahmad pun mendapatkan cerita ini dari ayahnya, ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya mendapatkan cerita semacam ini dari Ibnu Ishaq, yaitu Muhammad Ibnu Ishaq, salah seorang imam, salah seorang imam di dalam bidang sejarah at-tarikh. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kedudukan Muhammad bin Ishaq di dalam ilmu sejarah. Ahli sejarah beliau rahmatullah alaih. Muhammad bin Ishaq mengabadikan cerita ini dari gurunya sendiri, yaitu Asim bin Umar ibn Qatadah al-Ansari, dari salah seorang tabi'in yang bernama Mahmud bin Labid. Dan beliau pun mendapatkannya dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan seluruh rawi yang telah menyampaikan cerita ini kepada kita adalah seluruhnya imam syafah yang hafalannya benar-benar kuat, hafalannya tidak mudah hilang. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, haddatsani Salman al-Farisi hadithahu min fi. Kata Abdullah bin Abbas, Salman al-Farisi pernah menyampaikan sebuah hadis, cerita pribadinya kepadaku langsung dari lisan dan bibirnya. Boleh, ayolah buah hukumnya. Boleh-boleh saja kita bercerita tentang perjalanan kita mendapatkan hidayah. Dahulu orang awam, dahulu pernah ikut kajian-kajian Jamaatut Tabligh, As-Sufiyah, As-Syiah, Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, lalu mendapatkan hidayah mengenal kajian salaf. Boleh kita ceritakan. Bukan satu hal yang aib. Bukan satu hal yang aib menceritakan latar belakang kita untuk diambil pelajaran, untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita membenci kesesatan dan kebodohan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan mereka setelah salat subuh mereka duduk bercerita di serambi Masjid An-Nabawi, bercerita tentang masa-masa jahiliyah, di saat-saat mereka belum mengenal Islam dan hidayah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurihim, Rasulullah alaihi salatu wassalam ada di tengah-tengah mereka ikut mendengarkan cerita para sahabat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengarkan cerita kami. Subhanallah, bagaimana adab seorang guru, bagaimana akhlak seorang muallim, seorang murabbi, seorang pengajar dan pendidik meluangkan waktu untuk bercerita dengan ikhwahnya, meluangkan waktu untuk bercerita dan mendengarkan cerita dari orang-orang yang mengikutinya, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertawa seorang guru, tertawa seorang ustaz, tertawa di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah ikhwahnya, saudara-saudaranya, bukanlah satu hal yang aib. Sama sekali tidak menunjukkan kurangnya muru'at. Selama tertawa, yang dilakukannya adalah tertawa yang tidak melampaui, tidak melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman al-Farisi, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah orang Persia dari negeri Asbahan, salah satu negeri di negeri Persia. Sekarang kita kenal dengan negeri Iran. Negeri Iran. Nanti ada beberapa pertanyaan yang antum harus jawab. Kalau gak bisa jawab gak dibubarkan. Pertanyaan mudah, ringan, gak usah khawatir insya Allah. Pertanyaannya mudah, mungkin 3 atau 4 saja, dan gak akan ditunjuk, tenang. Yang rela saja. Kalau Pak Hudaifah lain. Baik. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, aku adalah seseorang yang berasal dari Persia, di sebuah negeri yang bernama Asbahan. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay. Dari sebuah kampung yang dinamakan kampung Jay. Jadi pembagian nama kampung, nama desa, nama kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini bukan satu hal yang baru. Telah dikenal oleh as-salaf. Wa kana abi dihqan qaryati. Ayahku adalah salah seorang pemuka kampung, tokoh masyarakat. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Orang yang paling dicintai dan disayang adalah aku. Salman Al-Farisi benar-benar disayang oleh ayahnya. Falam yazal bihi hubbuhu iyai hatta abatani fi baitihi ay mulaziman nar. Kata Salman Al-Farisi, begitu cintanya ayahku kepada aku hingga beliau tidak mengizinkan aku untuk keluar dari rumah. Aku disayang, diberikan apapun yang aku inginkan di dalam rumah. Padahal di dalam rumah tersebut untuk menjaga sebuah api. Karena orang-orang Persia ketika itu memeluk agama Majusi, menyembah dan mempertuhankan api. Kama tusbasul jariyah wa ajhadtu fil majusiyah. Aku dipingit, kata Salman, sebagaimana seorang gadis dipingit. Ajaran Islam subhanallah untuk menghindarkan berbagai macam mudharat dan maasi di tengah-tengah masyarakatnya, maka gadis, wanita diajarkan untuk tetap tinggal di rumahnya, tidak keluar. Mutabarrijat kasifatin ariyatin kasiyat. Tidak seperti zaman ini di mana para wanita didorong untuk keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj, berhias, tidak menggunakan hijab yang syar'i. Ini merupakan tipu daya dari syaitan melalui tangan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wa ajhadtu fil majusiyah. Kata Salman Al-Farisi, aku benar-benar yakin tentang kebenaran agama Majusi. Hatta kuntu qatanan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha taqbu sa'atan. Sampai aku mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, menjadi seorang abdi, menjadi seorang pelayan yang menjaga api agar senantiasa menyala, tidak pernah ditinggalkan api tersebut walaupun sekejap, khawatir mati. Akal manusia yang jauh dari ilmu syar'i adalah akal yang buruk, akal yang rusak. Walaupun sedemikian cerdas orang, ketika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dikatakan sebagai orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh, orang yang membenci at-tauhid, orang yang memusuhi at-tauhid, selalu berbuat kesyirikan dan kebid'ahan, walaupun dia memiliki gelar, berbagai macam gelar, tetap dia adalah orang yang paling bodoh. Ayo lakwa barakallahu fiikum jami'an. Kebodohan dan kepintaran, kebodohan dan kepintaran diukur dengan seberapa kuatnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. walaupun kita tidak punya gelar, bukan seorang sarjana, tetapi tatkala kita siap tunduk, taat, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang uqala, orang-orang yang pintar dan cerdas. Barakallahu fiikum jami'an. Wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Ayahku punya tugas yang cukup berat. Fasughila fi bunyanin lahu yawman. Faqala li ya bunay inni qad shughiltu fi bunyanin hadha al-yawm 'an dhai'ati. Fadhhab fattali'ha wa amarani fiha bi ba'd ma yurid. Barakallahu fiikum jami'an. Kemudian kata beliau al-Imam As-Sahabil Jalil Salman Al-Farisi, ayahku punya kesibukan untuk membangun sebuah gedung. Suatu saat ayahku mengatakan, wahai ananda, hari ini aku sibuk membangun sebuah gedung sehingga aku tidak bisa melaksanakan tugasku yang berat, yaitu menjaga api bergantian dengan putranya. Sekarang berangkatlah engkau, kemudian jaga api tersebut. Dan beliau pun menitipkan beberapa pesan kepadaku untuk aku lakukan. Fakharajtu uridu bai'atahu. Kemudian aku pun keluar meninggalkan rumah untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan ayahku. Famarautu bikanisatin min kanaisin Nasara. Di perjalanan aku melewati sebuah gereja milik orang-orang Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku dengar suara mereka dari dalam gereja sementara mereka sedang melaksanakan salat. Wa kuntu la adri ma amrun nas li hajji abi iyaya fi baiti. Dan aku tidak mengetahui sebab yang mendorong ayahku untuk tidak mengizinkan aku keluar. Apa alasan ayahku memerintahkan aku tetap di dalam rumah? Ayuhal ikhwa barakallahu fiikum jami'an. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu 'alaihim anzuru ma yasna'un. Ketika aku melewati mereka dan dengar suaranya, aku pun masuk menemui mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan saat itu. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghabtu fi amrihim. Ketika telah aku masuk ke dalam gereja, aku menyaksikan mereka secara langsung. Ternyata salat mereka membuat aku kagum, sehingga aku pun mulai senang, tertarik dengan ajaran Nasara. Tetapi ikhwati fillah barakallahu fikum, orang-orang Nasara yang disebutkan di sini adalah orang-orang Nasara yang masih ala millati Isa alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang masih teguh memegang ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Injil yang murni dan suci, bukan Injil yang telah dirubah, bukan Injil yang telah dipalsukan seperti zaman ini. Ayuhal ikhwah, wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayh. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah, agama ini lebih baik dibandingkan agama kami, yaitu agama Majusi. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat asy-syams. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga tenggelamnya matahari. Kepuasan hati, ketenangan hati akan dirasakan oleh seorang hamba tatkala dia melihat ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang muslim cenderung merasa dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan wallah. Tetapi tentunya ya ikhwan barakallahu fiikum, Sekali lagi, agama Nasara yang dimaksud di dalam cerita ini bukanlah agama Nasara seperti yang kita lihat saat ini. Agama Nasara di sini adalah agama Nasara yang ada sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayuhal ikhwa barakallahu fikum wa taraktu bai'ata abi wa lam atiha, hingga akhirnya aku tinggalkan tugas yang telah diberikan ayahku. Faqultu lahum, kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada orang-orang Nasara, aina aslu hadzal din, di manakah asal muasal agama kalian? Bertanya mencari hidayah. Ayuhal ikhwa, dari mana asal agama ini? Qalu bisyam, mereka menjawab asal muasal agama ini adalah dari Syam. Qala summa raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi, usaha dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk mencari di mana asal muasal agama yang dianggap baik tadi. Faya subhanallah ya ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Tentunya kita merasa bersedih. Kita merasa prihatin. Begitu banyak orang mencari hidayah. Betapa banyak orang menginginkan ketenangan hati. Sementara orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mengenal apa arti ketenangan hati dengan menghadiri majalis at-ta'lim, majlis-majlis ta'lim. Tidak perlu kita mencari. Tidak perlu kita mencari. Untuk ikhwan kita sendiri ditempel pengumuman pamflet akan diadakan sebuah kajian oleh Ustaz Fulan di Masjid Al-Fulani pada hari yang telah ditetapkan, waktunya pun demikian, dengan materi yang telah disebutkan, diumumkan oleh panitia ke sana kemari. Tetapi ayo lakum barakallahu fikum, kenikmatan yang semacam ini justru dilupakan dan dilalaikan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang semacam ini. Tidak memuliakan ilmu, menganggap ilmu adalah satu hal yang remeh dan ringan, sehingga tidak perlu mendatangi majalis at-ta'lim. Berbeda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang berusaha mencari di mana akan aku dapatkan kebenaran dan ketenangan hati. Maka orang-orang Nasara menjawab di Syam, di negeri Syam. Dan sekali lagi ayuhal ikhwah, orang-orang Nasara di dalam cerita ini bukanlah orang-orang Nasara yang ada di zaman kita. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi kullih. Kemudian aku kembali menghadap ayahku dan beliau ternyata telah mengutus beberapa orang untuk mencari di manakah aku berada. Hingga akhirnya perbuatanku membuat ayahku tidak konsentrasi untuk melaksanakan kegiatannya. Subhanallah, ayah, seorang ayah yang benar-benar cinta kepada anaknya demikian. Hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang melihat putra-putrinya tidak jelas keberadaannya. Seorang ayah, ibu ataupun orang tua tidak akan merasa tenang ketika melihat anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang ayah dan ibu tidak akan merasa tenang sebelum anak-anaknya telah dipastikan mengenal syariah Islamiyah. Pelajaran dari cerita ini, kalau seorang kafir semacam ayah Salman Al-Farisi benar-benar mengkhawatirkan keadaan anak kandungnya, mengkhawatirkan keselamatan anaknya, maka tentunya seorang muslim terkhusus Sunni Salafi, seharusnya lebih mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya dunia dan akhirat. Ayahnya hanyalah khawatir tentang keselamatan dia di dunia. Tetapi seorang Muslim dan Sunni Salafi tentu harus benar-benar khawatir tentang keselamatan anak putra putrinya, keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum jami'an. Kita siap mengorbankan apapun hanya untuk dapat memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita rela bekerja membanting tulang, mempergunakan waktu dan kesempatan kita, asalkan anak-anak kita, anak-anak as-salafiyin, anak-anak ahli sunnati wal jamaah, menjadi generasi terbaik, generasi terbaik setelah zaman kita, menjadi anak-anak generasi yang benar-benar telah menghafalkan Al-Quran, generasi yang mengenal dan memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum jami'an. Sehingga kita harus benar-benar memperjuangkan pendidikan anak-anak kita sendiri, pendidikan as-salafiyin. Tetapi yang kita maksud dengan pendidikan adalah pendidikan yang syar'i. Kita tidak mengajarkan dan mendidik mereka untuk mencintai dan mengejar dunia. Tetapi yang kita inginkan adalah anak-anak as-salafiyin adalah anak-anak yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang siap berjihad, yang siap berkorban fi sabilillah untuk menegakkan kalimatullah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwa barakallahu fiikum jami'an. Sehingga tidak ada alasan sahih wallahu, tidak ada alasan ketika kita memiliki seorang anak kemudian anak tersebut tetap tinggal di rumah, kita tidak berusaha untuk memasukkan anak tersebut ke dalam pondok dan ma'had. Al-ma'ahid kathirah, ma'had-ma'had salafiyin banyak sekali, pondok-pondok tahfidz alhamdulillah dimanapun daerah itu ada, pasti kita dapatkan. Apakah kita rela anak-anak kita di dalam rumah tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Berbeda apabila orang tuanya mampu mendidik anaknya sendiri. Walhamdulillah, ini yang afdal, yang lebih baik. Ketika seorang anak tetap berada di dalam pendidikan langsung oleh orang tuanya sendiri, ini lebih afdal, lebih baik. Tetapi di rumah pun tidak mendapatkan pendidikan, tapi kita tidak berusaha untuk mendidik anak kita di pondok-pondok as-salafiyin dengan berbagai macam alasan. Tidak ada waktu untuk mengantar jemput, tidak ada biaya. Subhanallah. Ada salah seorang ikhwan antum, barakallahu fiikum jami'an, demi menyekolahkan anaknya untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak 18 kilo ditempuh dengan sepeda ontel. Pagi diantar, sebelum setelah salat subuh membawa barang dagangan, subhanallah, menjual di pasar, bonceng anaknya 2 depan dan belakang ngontel. 18 kilo dari sini kemana? Hah? Dari sini ke UGM kira-kira, dari sini ke UGM ngontel, bayangkan. Ini di Solo ada cerita. Ba'dal asar, pulang dari pasar, bawa dagangan baru, bonceng lagi anaknya, pulang terus. Ketika dia ditawari bantuan, dia tolak. Subhanallah, saya masih mampu untuk menyekolahkan dan mendidik anakku di dalam pondok ini. Diberi keringanan SPP, ditolak sama dia. Subhanallah. Dia ingin menunjukkan, aku adalah seorang laki-laki, aku adalah seorang ayah yang siap bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak dan keluargaku. Ikhwan antum sendiri salafi, alhamdulillah, anaknya menangis merengek karena ada sebuah kegiatan di mana satu hari tertentu masing-masing anak bawa makanan, membawa makanan, kemudian dibagi. Dia mengatakan, Abi, selama ini saya tidak pernah memberi kepada teman-teman. Selama ini saya terus yang dikasih. Kok saya nggak pernah memberi kepada teman-teman? Dia usahakan uang dengan cara yang halal, berkeringat, subhanallah, mengangkat beban dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki iffah, izzah, aziz. Mungkin dipandang orang dia adalah orang yang miskin dan lemah, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, nasibuhu kadzalika wallahu hasibuh, dia adalah orang yang paling mulia, menjaga kehormatan diri. Ketika ditawari bantuan dia tolak, wallah tidak, saya masih kuat, saya masih sehat, hanya untuk mendapatkan bantuan semacam ini. Memang niat orang berikan bantuan baik, sama-sama baik niatnya. Tetapi ayyuhal ikhwah, lil fuqara'il ladzina aksiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'an yata'affuf. Orang-orang fakir dan miskin akan disangka sebagai orang-orang kaya ketika dia mampu menjaga iffah. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak mengemis dan meminta-minta kepada orang. Dia rela meluangkan waktu dan kesempatannya sebanyak mungkin hanya untuk menjaga iffah, hanya untuk menjaga agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan tentang ilmu syar'i. Ayolah wa barakallahu fiikum jami'an. Karena pintu-pintu rezeki semua telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah ditentukan seluruhnya. Apa yang ada di atas muka bumi ini adalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kepada diri kita, apakah ada ikhtiar, tawakal, doa, usaha dari kita. Kalau memang semua syarat telah kita lakukan, berikhtiar, berusaha, berdoa, bertawakal, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu rizki untukmu. Janji dan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lau tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulik laruziktum kama yurzaku tayr yagbu himatan wa yaruhu bitana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi dalam jami'nya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mubil bin Hadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian benar-benar mampu mewujudkan tawakal kepada Allah, pasti, tidak mungkin tidak, pasti, satu hal yang pasti, tidak perlu kita ragukan, pasti Allah akan berikan rezeki untuk kalian. Sebagaimana seekor burung yang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, maka dia kembali dalam keadaan kenyang. Berangkatnya dia meninggalkan sarang termasuk bagian dari usaha dan ikhtiar. Termasuk bagian dari usaha dan ikhtiar. Subhanallah, kita tentunya tidak akan rela melihat dan menyaksikan anak-anak kita kekurangan di dalam pendidikan syariah al-Islamiyah. Ayolah wa barakallahu fiikum jami'an. Itu adalah salah satu cerita nyata. Pertama kali kita mendengar, kita ingin menangis cerita ini. Ketika kita bertemu langsung dengan al-akh tersebut, hafidhahullah ta'ala, kita melihatnya sedih, hitam kulitnya, menunjukkan setiap saat selalu bekerja keras, tetapi subhanallah, aziz, benar-benar dia punya kehormatan, terhormat dia. Sayyid qala rahimahullah, Sayyid qala radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika dia telah kembali ke rumah, maka ayahnya bertanya, falam maji'tu, ketika aku datang menemui ayahku, beliau bertanya, ay bunai, aina kunta, alam akun ahittu ilaika ma ahittu, wahai anakku, di mana engkau pergi, kemana engkau pergi, bukankah aku telah memberikan tugas kepadamu. Ini waktunya sampai jam berapa panitia? Hah? 11. Bisa mengatur ngebut apa tidaknya. Baik, barakallahu fikum. Ayahnya bertanya, kemana saja engkau pergi selama ini, wahai anakku? Apakah, bukankah aku telah memberikan tugas kepadamu? Perhatian ya, seorang ayah tanya, apa yang kau perbuat hari ini, anakku? Dapat pelajaran apa di pondok selama ini? Coba cerita tentang pondokmu, cerita tentang pelajaranmu. Qultu ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, fa'jabani ma ra'aitu min dinihim, fa'allahi ma ziltu indahum hatta gharabati syam. Wahai ayah, aku menemui sekelompok orang yang mereka sholat, beribadah di dalam sebuah gereja. Agama yang aku lihat dari mereka membuat aku kagum. Demi Allah, aku tetap bersama dengan mereka sampai tenggelamnya matahari. Kata ayahnya, ai bunai, laisa fi dzalika ad-din khair, dinuka wa dinu abaika khairun min. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, agama yang engkau maksud tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Agamamu, agama dan agama nenek moyangmu lebih baik dibandingkan agama mereka. Ta'assub, ta'assub az-zamin, kebenaran yang telah disampaikan diadu dengan kebiasaan nenek moyang. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan akal dan ciptaan manusia. Kebiasaan, kebudayaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang kita lebih dipegang dibandingkan qala Allah wa qala rasuluhu alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan salah satu masalah jahiliyah, salah satu keyakinan yang masih jahiliyah, ketika kebenaran diadu dan ditentangkan dengan kebiasaan nenek moyang. Qala qultu kalla wallahi innahu khairun min dinina. Kata Salman, la, demi Allah, agama mereka lebih baik dibandingkan agama kita. Keteguhan hati untuk mempertahankan kebenaran. Bukan diam, tetapi menyuarakan kebenaran. Kalla wallahi innahu khairun min dinina. Tidak, sekali-kali pun. Agama mereka lebih baik dibandingkan agama kita. Ketika kita ditentang kajian Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf adalah kajian sesat, kita langsung spontan, la, demi Allah, inilah kebenaran, inilah Al-Haq, dan inilah hidayah. Antum orang-orang salafiyin, Ahlu Sunnah adalah orang-orang terbelakang yang tidak mengerti kenyataan dan fakta, tidak mengerti teknologi. Kita katakan, la, demi Allah, justru yang masa depan cerah, masa depan yang cerah adalah masa depan yang dapat kita cari di dalam manhaj as-salaf. Berani menyuarakan kebenaran. Qala qafani faj'alati rijlai qaidan. Akhirnya ayahku mengkhawatirkan diriku, lalu beliau membuat tali rantai di kakiku. Tsumma habasani fi baitihi. Aku pun dipenjara di dalam rumah. Qala wa ba'athat ilayya an-nasara. Fa qultu lahum idza qadima 'alaykum rakbun minasy-syam tujjarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Kemudian orang-orang Nasara pun datang menemui Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, apabila sebuah rombongan dari Syam, para pedagang, tiba menemui kalian, tolong beritahu aku, ikut untuk mencari kebenaran. Kalau ada seorang ustaz singgah di sebuah daerah, di sebuah tempat, tolong beritahu kami agar kami bisa hadir di majlisnya, agar kami bisa dekat dengan dia, agar bisa bertanya tentang masail ad-din kepada dia. Pelajaran begitu banyak di dalam cerita ini. Qala faqadima alaihim rabbun minasyam tujjarun minan nasara. Lalu ada rombongan pedagang datang dari negeri Syam. Qala fa'akhbiruni bihim. Tolong beritahukan kepadaku tentang mereka. Faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ata ila biladihim fa'adhinuni bihim. Maka Salman Al-Farisi berpesan kepada mereka, kalau semua urusan telah selesai dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, tolong beritahu aku. Falamma aradu raj'ata ila biladihim akhbaruni bihim. Ketika mereka hendak benar-benar pulang ke negeri Syam, mereka pun memberikan informasi. Tidak pelit, tidak bakhil. Ketika ada informasi kajian salaf, ada informasi daurah, ada informasi ta'lim, tidak segan, tidak malu, tidak takut dikatakan sebagai orang yang sok rajin. Tetapi kita katakan ada ta'lim loh di masjid ini. Ada kajian besok hari ini. InsyaAllah Ahad kelima ada daurah dari Ustaz Luqman. Mbak Abdul, sampaikan kepada orang. Sampaikan kepada orang. Bukan hanya sekedar ikhwah, as-salafiyin dan ahli sunnah. Sampaikan hal ini kepada teman-teman kantor. Sampaikan hal ini kepada teman-teman para pedagang, kaum muslimin yang awam. Sampaikan ke tetangga. Tertarik tidak ikut kajian membahas Islam di Masjid Agung Sleman nanti. Sampaikan ayo ikhwah. Barakallahu fiikum jami'an. Tayyib. Fa'alqaitul hadida min rijlai. Thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Lalu aku lepaskan belenggu dari besi tadi. Kemudian aku keluar mengikuti mereka hingga tiba negeri Syam. Ketika aku tiba di negeri Syam, qultu man afdalu ahli hadzal din? Siapakah orang yang paling terhormat di dalam agama ini? Yaitu agama Nasara. Qalu al-uskup fil kanisa. Uskup di dalam gereja. Qala fajitu. Aku pun datang menemui uskup tersebut. Inni qad raghibtu fi hadzal din wa ahbabtu an akuna ma'aka ahduka fi kanisatik wa ta'allamu minka wa usalli ma'ak. Kata Salman, aku tertarik dengan agama ini dan aku ingin bersama denganmu menjadi pelayanmu di dalam gereja, belajar dari dirimu, beribadah bersama denganmu. Subhanallah. Ayuhal ikhwa barakallahu fikum jami'an. Menjadi orang yang dekat dengan seorang ahli ilmu, siap melayani, menawarkan bantuan agar lebih dekat, menjadi salah satu cara kita memperoleh ilmu yang lebih dibandingkan yang lain. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wadhkur kam min sahabatin Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian terus sebutkan nama-nama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dikenal sebagai orang yang pandai. Abu Bakar, Al-Khulafa Ar-Rashidin, Umar, Utsman dan Ali adalah khawatim Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi, orang-orang kepercayaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga tingkat keimanan dan ketakwaan mereka tentunya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan para sahabat yang jarang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkat keilmuan para sahabat yang senantiasa ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam tentu lebih dalam keilmuannya dibandingkan yang jauh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jangan ragu, jangan malu untuk menjadi sahabat karib seorang ustaz. Jangan malu, jangan sungkan dan segan untuk menjadi orang yang dekat dengan seorang guru. Karena dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan ilmu yang lebih. Barakallahu fiikum jami'an. Qala fadkhul fadakhaltuma. Maka kata uskup tersebut, masuk. Maka aku pun masuk bersama dengan dia. Ternyata fakana rajulat sau'in ya'muruhum bis-sadaqati wa yuraghibuhum fiha. Fa idza jama'u ilayhi minha asya'a tanazzahu li nafsihi. Walau yu'tihi al-masakin hatta jama'a sadaqilal min dhahabin wa warq. Ternyata setelah lebih dekat dengan uskup tersebut, maka belangnya terlihat. Uskup itu adalah orang yang buruk perangainya. Menganjurkan orang untuk bersedekah, menganjurkan orang untuk mengumpulkan sedekah kepada dia setelah terkumpul harta yang begitu banyak, ternyata disimpan untuk kepentingannya sendiri. Kalau seandainya harta yang telah dikumpulkan itu diberikan kepada al-fuqara wal masakin, tentu akan cukup. Sampai akhirnya dia mengumpulkan 7 peti yang begitu besar, di dalamnya terdapat emas dan perak. Fitnah dunia, ayo ikhwah. Berat sekali wallah. Ketika kita mengedarkan proposal, membentuk suatu badan tersendiri, kemudian memampangkan spanduk menyatakan kami siap menyalurkan donasi Anda untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda, untuk pondok-pondok pesantren, untuk kegiatan Islam. Berat, subhanallah, berat. Ketika kita laksanakan hal ini, artinya kita mencari beban. Kita ingin membunuh diri kita sendiri. Karena berat. Tidak seluruhnya orang mampu melaksanakan hal ini. Di awal mula, mungkin kita bisa menjaga keikhlasan. Tetapi, tentunya hari demi hari, hati seorang manusia tentu akan terus tertarik dengan harta yang telah dia kumpulkan. Sedikit kok. Untuk biaya operasional. Iya kan? Untuk biaya operasional. Sedikit. Oh, saldonya masih banyak. Ya, untuk makan siang dulu lah. Kita kan capek. Padahal, orang yang memberi harta tersebut, yang mereka inginkan dan niatkan agar dana yang mereka berikan memang benar untuk pondok pesantren dan anak-anak yatim, bukan untuk makanmu dan bukan untuk biaya operasional. Subhanallah, berat yang seperti ini. Membuka berbagai macam rekening, menawarkan diri untuk menyalurkan dana. Subhanallah, lihatlah orang yang berilmu ketika melihat harta begitu banyak di hadapannya, pasti akan tertarik. Pinjem dulu lah, statusnya pinjem ini. Pertama ya, pinjem, nggak ditulis. Aduh, lupa nanti dulu pinjem berapa ya. Dari saldo berapa lupa. Kayaknya sekian. Nggak amanah. Sahih, tidak amanah. Walaupun mungkin rupiahnya kecil, tapi mereka rupiah tersebut hak siapa? Bukan hak kita. Bukan hak kita. Dan kalau kita lihat, sahih, al-hizbiyun, ahlul bid'ah wal ahwa, kalau kita betul-betul saksikan, dan mudah-mudahan penyakit seperti ini tidak menimpa salafiyin ahlu sunnah, ternyata setiap orang yang menawarkan demikian pada prinsipnya tidak mau rugi. Apa ada orang yang seperti ini kemudian gak apa-apa dah saya rugi, saya rela memberikan waktu dan kesempatan, saya juga siap ini dari kocek saya sendiri nih, dari kantong, dana saya sendiri. Gak ada orang seperti ini. Intinya mereka gak mau rugi dengan alasan seperti ini. Subhanallah, fitnah dunia. Qala hafizahullahu ta'ala, akhirnya wa abghadtuhu bughdan syadidan mimma ra'aituhu yasna. Hati yang bersih demikian, akhirnya aku benar-benar benci kepada uskup ini karena perbuatan yang dia lakukan. Hati yang bersih demikian, bukannya kemudian antum ketahuan ya, kalau enggak beri bagian kepada anak, anak laporkan antum nanti pengurus. Ya. Bukannya benci, saya malah minta diajak. Sama-sama lah kita. Jangan rasakan sendiri. Saya juga butuh makan. Walaupun bahasanya dirubah ya. Walaupun bahasanya dirubah dengan cara tolong saya masukkan ke dalam kepanitiaan. Bahasanya itu. Kalau bahasa kasarnya gitu, saya juga pengen makan ini, butuh makan. Saldonya kan banyak. Kalau bahasa halusnya tolong masukkan saya ke dalam kepanitiaan. Kayaknya tempat antum basah ini. Basahnya banyak uang ya. Banyak uangnya. Qala tsumma mat fajtama'at ilaihi an-nasara liyatinu. Akhirnya uskup tadi mati. Mau diartikan wafat kurang enak. Mati akhirnya. Kemudian orang-orang Nasara pun berkumpul untuk mengebumikan ya. Menguburkan. Kemudian aku sampaikan kepada orang-orang Nasara, inna hadza kana rajulan sawin ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha istanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Termasuk yang sering terjadi adalah masalah zakat fitrah. Zakat fitrah. telah dijelaskan dan dipastikan oleh Rasulullah yang berhak menerima zakat fitrah adalah al-fuqara wal masakin saja. Sinfun wahid, satu golongan. Al-fuqara dan al-masakin. Panitia enggak dapat. Panitia enggak dapat dari zakat fitrah. Kecuali panitianya memang orang fakir dan miskin. Jadi dia dapat bukan karena sebagai panitia, tapi karena dia sebagai fakir dan miskin. Zakat fitrah yang seharusnya untuk fuqara wal masakin dipotong. Pembangunan masjid, panitia lebih besar, kegiatan remaja masjid, apa lagi? Yang pengalaman, konsumsi, jangan lupa, konsumsi, akomodasi, wah banyak sekali pokoknya. Padahal mereka, zakat fitrah adalah hak al-fuqara wal masakin. Zakat mal, zakat harta baru, al-amilina alaiha, orang yang bertugas dapat bagian. Tapi kalau zakat fitrah khusus al-fuqara wal masakin. Barakallahu fiikum jami'an. Tayyib. Setelah meninggal dunia, Salman Al-Farisi menjelaskan, orang ini orang jahat mengajak kalian sedekah, menganjurkan kalian sedekah, setelah harta kalian bawa kepada dia disimpan untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang berhak al-masakin. Qalu wa ma ilmuka bidzalik? Orang-orang Nasara tanya, dari mana kamu tahu? Kata Salman, ana adullukum 'ala kanzi. Akan aku tunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan harta tersebut. Subhanallah. Sifat dan perangai tidak mungkin kita sembunyikan. Antum orang baik mau berusaha menyembunyikan sifat baiknya, pasti akan ketahuan juga, oh ternyata fulan yang baik. Kita punya sifat dan perangai buruk, berusaha kita sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang dan kita tidak ikhlas di dalamnya, suatu saat akan terbongkar juga, waliyadubillah. Kesalahan, kemaksiatan yang kita perbuat tatkala kita tidak bertaubat dan istighfar kepada Allah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Ma ahadun atarra sariratan illa abdaha Allah min safahati wajhi wa falatati lisani." Kata Utsman bin Affan, tidak ada seorang pun yang menyembunyikan sebuah rahasia, perangai buruk, kecuali pasti Allah akan tampakkan melalui lipatan mukanya dan melalui, bahasa Indonesia apa kalau kepucut itu? Keceplosan ya? Pasti akan ketahuan ketika di keceplosan, betul nih? Saya bertanggung jawab bahasa Indonesia nih. Hah? Bahasa Indonesia apa nih kepucut? Memang bahasa Jawa kaya. Keprucut apa sebenarnya? Yang jelas keprucut ya. Paham kan? Yang dari luar Jawa nanti tanya sama ikon yang Jawa. Akhirnya keprucut juga. Ketahuan. Akhirnya ketahuan juga. Ayo alaikwah. Barakallahu fiikum jami'an. Taib. Tumma matat taib. Setelah itu, ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi tempat penyimpanan harta tadi. Taib. فَاسْتَخْرَجُ مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا. Akhirnya mereka mengeluarkan 7 kotak besar yang penuh dengan emas dan perak. فَلَمَّا رَأَوْهَا, ketika mereka lihat, وَاللَّهِ لَا نَدْفِنُهُ أَبَدًا, demi Allah, saking bencinya, kita tidak akan menguburkan dia selama-lamanya. فَصَلَبُوهُ ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ. Setelah itu orang tadi uskup disalib, dilempar pakai batu, dibiarkan begitu saja. Azab diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berkhianat, tidak punya amanah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Tsumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makani. Kemudian mereka pun menunjuk seorang lain, seseorang untuk menggantikan kedudukannya. Kemudian kata Salman, "Fa ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu afdalu minhu azhadu fid dunya wala arda fil akhirah." Wala ad'abu laylan wa naharan minhu. Kata Salman, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih rajin daripada dia. Salat lima waktu. Jadi ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman sebenarnya ada persamaannya. At-tauhid semuanya sama. Dari semenjak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ajaran mereka sama dalam bidang at-tauhid. Salat pun sama, zakat, haji, tetapi kaifiyahnya yang berbeda, tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Orang-orang Nasara dahulu, mereka pun melaksanakan salat lima waktu sebagaimana keterangan Salman Al-Farisi, tetapi kaifiyah dan tata caranya berbeda. Kemudian ayolah wa barakallahu fiikum jami'an, yang menggantikan uskup pertama tadi ternyata orang yang zuhud di dunia, kemudian bersemangat untuk mendapatkan akhirat, adabnya benar-benar mulia siang dan malam. Fa'ahbabtuhu hubban lam uhibbahu man qablah, akhirnya aku cintai dia dan tidak pernah aku mencintai seperti dia mencintai dia sebelumnya. Kita mencintai orang bukan karena dunia dan hartanya, bukan mencintai orang karena dia sering memberi, tetapi kita mencintai orang karena akhlak, kita mencintai orang karena ibadahnya, seperti yang ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadaratuhu al-wafa, setelah aku tinggal bersama dia beberapa waktu, ternyata dia telah menjalani saat-saat akan meninggal dunia. Faqultu lahu ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahdabtuka hubban lam uhibbak lam uhibbahu man qablak wa qad hadaraka ma tara min amrillah fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Kata Salman Al-Farisi, wahai uskup, aku sudah lama tinggal bersamamu, aku benar-benar sayang dan cinta kepada engkau, sementara sekarang ini engkau akan meninggal dunia yang merupakan ketetapan dari Allah. Lalu kepada siapa engkau perintahkan dan wasiatkan aku untuk menemuinya? Tetap berusaha untuk menjaga hidayah. Setelah gurunya meninggal, bertanya kepada siapa kira-kira aku akan belajar setelahmu? Setelah semua ilmu dari gurunya telah diturunkan, selesai wahai muridku, saya telah anggap engkau cukup dengan ilmu semacam ini. Bertanya, ya Syekh, saya akan belajar kemana lagi? Kemudian bersemangat di dalam mencari hidayah dan kebenaran. Kata orang tadi, ya bunai wallahi ma'alamu ahadan al-yawm alama kuntu alaih laqad halakan nasu wa baddalu wa taraku aktara ma kanu alaih illa rajulan bil mutil wa huwa fulan fahu alama kuntu alaihi falhaq bihi. Kata pendeta kedua tadi, wahai anakku, karena lebih tua, demi Allah, aku tidak mengenal seorang pun yang mati hidup di waktu ini yang perjuangannya sama dengan perjuanganku, mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bayangkan, beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dibangkitkan, hanya tinggal segelintir saja yang mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata pendeta tadi, laqad halakan nas, manusia ini telah binasa dan hancur. Wa baddalu, mereka telah merubah ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pengakuan orang yang berilmu di antara kalangan Nasara, bahwasanya orang-orang Nasara pun di zaman itu telah merubah-rubah ajaran Nabi Isa dan meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kecuali satu orang, yaitu pendeta di negeri Mausil, namanya fulan. Kalau engkau mampu, temui dia. Falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibil Mausil. Setelah dia meninggal dunia dan dikuburkan, aku pun berangkat ke negeri Mausil, jauh dari Syam ke Mausil. Ditempuh perjalanan ini untuk mencari ilmu dan hidayah serta kebenaran. Aku katakan, ya fulan, inna fulanan autani inda mautihi an alhaqabik wa akhbarani annaka ala amri. Wahai fulan, sesungguhnya guruku dahulu telah memberikan pesan sebelum meninggal agar aku menemui dan belajar darimu, dan dia telah memberikan kabar bahwasanya perjuanganmu sama dengan perjuangan dia mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian pendeta yang ketiga mengatakan, akim indi, kalau gitu tinggal bersama saya. Fa'aqamtu indah, lalu aku tinggal bersama dia. Fawajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibi. Ternyata dia pun orang baik seperti pendeta sebelumnya. Falam yalba' al-mat. Beberapa lama kemudian dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia aku bertanya, ya fulan, inna fulanan awta bi ilaik wa amarani bil luhuki bik wa qad hadaraka min Allah azza wa jalla ma tara fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Wahai fulan, sesungguhnya guruku yang dahulu telah memberikan wasiat agar aku belajar dan menentangimu, sementara engkau saat ini pun akan meninggal dunia. Lalu kepada siapa saya akan belajar? Kepada siapa engkau berikan wasiat kepadaku untuk aku menemuinya? Qala ay bunai, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaih illa rajulan binasibin. Kata pendeta yang ketiga, demi Allah, wahai anakku, aku tidak mengenali seorang pun yang perjuangannya sama dengan perjuangan kami. Bayangkan, terhitung dengan jari. Fulan bil mausil, wa fulan bil syam, wa fulan bin nasibin. Dihitung dengan jari. Padahal orang-orang Nasara Israel itu begitu banyak sekali. Para pendeta Nasara pun banyak. Tetapi yang tetap mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam hanya bisa dihitung dengan jari. Hanya ada satu orang yang perjuangannya sama dengan kami, yaitu seorang pendeta di negeri Nasibin. Namanya fulan, temui dia. Fala mamata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibi nasibain. Setelah dia meninggal dunia dan dikuburkan, aku pun mencari orang yang dimaksudkan di negeri Nasibin. Fajituhu fa akhbartuhu bi khabari. Aku datangi dia, aku sampaikan ceritaku, wa ma amarani bihi sahibi, dan apa pesan dan perintah dari guruku yang kedua. Qala taqim indi fa aqamtu indah. Kemudian dia pun meminta aku tinggal bersamanya, dan aku benar-benar tinggal dengan dia. Fawajadtuhu ala amri sahibai. Ternyata orang ketiga ini pun sama perjuangannya dengan dua orang sebelumnya. Fa'aqamtu ma'a khairu rajulin tawallah. Aku pun tinggal bersama orang yang terbaik. Boleh memuji selama tidak melampaui batas. Boleh kita menceritakan apa adanya tentang kebaikan orang, asalkan tidak melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk memuji. Bahkan di dalam hadis Al-Mizdad Ibn Al-Aswad, Rasulullah memerintahkan untuk menaburkan pasir di atas kepala orang yang memuji. Artinya, ketika orang tersebut memuji dengan melampaui batas. Karena beliau yang memerintahkan hal ini, beliau sendiri pun yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji di hadapan orang banyak. Fulan min ahli jannah, fulan min ahli jannah, fulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Berapa banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji. Ini menunjukkan memuji orang, menceritakan kebaikan orang boleh hukumnya, asalkan tidak ghulu dan melampaui batas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun tinggal bersama dia beberapa saat, hingga ketika dia akan meninggal dunia, aku bertanya, ya fulan, inna fulanan kana awsabi ila fulanin summa awsabi fulan ilaik fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Salman Al-Farisi bertanya, setelah engkau meninggal dunia, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar dan melaksanakan ibadah semacam ini? Qala ay bunayya wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Tinggal satu orang di dunia ketika itu. Hanya satu orang yang berilmu, yang tetap memperjuangkan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu seorang pendeta di Amuriyah, nama sebuah tempat. Fa innahu bimithli ma nahnu alaihi. Dia ini perjuangannya sama dengan kami. Fa in ahbabta fa'ti. Kalau engkau mau, datang ini. Fa innahu ala amrina. Karena perjuangan dia sama dengan perjuangan kami. Tidak merasa jengkel, tidak merasa sakit hati ketika salah seorang ikhwah dan muridnya meminta izin, ya ustaz, saya ingin berangkat dan belajar ke mahat yang lain. Justru tafadhal barakallahu fiik. Alhamdulillah di mahat tersebut ada ustaz fulan, ada Ustaz Fulan yang akan membimbing antum, mengajarkan manhaj salat kepada antum, menganjurkan orang untuk belajar ke tempat yang lain, menganjurkan orang untuk belajar ke tempat dan ustaz yang lain di manhaj yang lain, karena dia paham bahwasanya orang yang mau belajar di tempatnya adalah salah satu tanggung jawab dan amanah. Tanggung jawab dan amanah. Ketika ada orang datang meminta pelajaran, ada orang datang duduk di majlis kita, majlis ilmu, bukannya kita senang, tetapi merupakan satu beban tersendiri. Dia adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dimuliakan dan dihormati. Tayyib. Qala radhiyallahu ta'ala anhu falamma mata wa ghayyaba lahittu bi sahibi ammuriyah. Ketika orang yang dinasibin tadi meninggal dan telah dikuburkan, aku pun berangkat untuk menemui orang di Ammuriyah. Wa akhbartuhu khabari, aku sampaikan ceritaku. Faqala atim indi faaqamtu ma'a rajulin ala hadhi ashabihi wa amrihim. Aku pun tinggal bersama orang tersebut yang perjuangannya sama dengan orang-orang sebelumnya. Waktu itu aku pun bekerja menuntut ilmu dan bekerja tidak bertentangan sama sekali. Menuntut ilmu dan bekerja tidak bertentangan sama sekali. Ketika kita bekerja dengan niat mampu talabul ilmu, Allah akan bukakan pintu rezeki kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk belajar, Allah akan berikan barakah di dalam rezeki kita. Jangan disangka waktu yang kita sempatkan untuk belajar kemudian akhirnya menutup pintu-pintu rezeki. La wallah. Tetapi tatkala kita belajar, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang lebih baik dan lebih berbarakah insyaallah. Ikhwati fillah barakallahu fiikum, hingga akhirnya Salman Al-Farisi memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Qala thumma nazala bihi amrullah falamma adar. Kemudian akhirnya orang yang ada di Ammuriyah, orang terakhir tadi, akan meninggal dunia. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya, ya fulan, inni kuntu ma'a fulanin fa'awsabi fulanun ila fulan wa'awsabi fulanun ila fulan thumma awsabi fulanun ilaih fa'ila man tusi bi wa ma ta'murni. Diceritakan oleh beliau seluruhnya, kalau engkau akan meninggal dunia dan telah meninggal, kepada siapa kau wasiatkan aku? Kepada siapa aku harus belajar? Subhanallah ya ikhwah. Barakallahu fiikum jami'an. Inilah ketenangan hati yang sedang dicari oleh Salman Al-Farisi. Kebenaran dan hidayah. Setiap orang yang mencari hidayah, lalu dia ikhlas, shadiqun ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh mencari al-haq dan mencari hidayah, pasti Allah akan wujudkan harapan dan cita-citanya. Setiap orang yang punya keinginan kuat dan semangat, ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan menuntut ilmu, Allah akan wujudkan cita-citanya. Karena darajatul alim, derajat dari seorang yang alim dan berilmu, adalah satu hal yang pasti, tidak mungkin tidak. Jalan tangga untuk menjadi seorang yang alim, menjadi orang yang berilmu, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Kembali kepada kita, apakah kita siap untuk naik satu anak tangga demi anak tangga, satu langkah demi langkah untuk mencapai derajat tersebut? Ketika ikhwati fillah barakallahu fikum jami'an, ketika hidayah, kebenaran dan ketenangan hati yang kita cari belum kita rasakan, artinya kita belum sampai. Kita masih butuh langkah-langkah berikutnya. Barakallahu fiikum jami'an. Allahu jalla jalaluhu berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mencari jalan kebenaran, untuk menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti jaminan dari Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk kepada dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Seperti yang dialami oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pendeta yang di Ammuriyah tadi berpesan, kata dia, ai bunai, wallahi ma a'lamuhu asbaha 'ala ma kunna 'alaihi ahadun minan nas amruka an ta'tiyah. Wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal di atas muka bumi ini, tidak ada lagi seorang pun yang tertinggal yang memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Di zaman Salman al-Farisi tidak ada seorang pun, satu pun tidak ada yang siap mempertahankan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka kita tidak ragu sama sekali untuk mengatakan orang-orang Nasara di saat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat. Kita tidak ragu. Jangankan di zaman kita, dekat-dekat sebelum kedatangan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pun sudah tidak didapatkan lagi seorang yang beragama dengan benar sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ayo lakwa barakallahu fikum, kata pendeta tadi, walakinnahu qad aghallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bi dini ibrahim yakhruju bi ardil arab muhajiran ila ardin baina harratain bainahuma naqlun bihi alamatun la tukhfa la taqfa ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad fa'al. Kedatangan Nabi Muhammad, kebangkitan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah dijelaskan di dalam Al-Injil dan At-Taurat. Lengkap dengan ciri, lengkap dengan sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Bukan cuma ciri pribadi, tetapi ciri negeri di mana beliau akan dibangkitkan. Sehingga setiap orang Nasara yang membenci, mengingkari ajaran Nabi Muhammad, artinya telah mengingkari ajaran Injil itu sendiri. Setiap orang yang tidak menerima dakwah Islam, artinya dia telah bermaksiat dan durhaka kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perincian sifat pribadi Nabi Muhammad, sifat dan keadaan negeri di mana Nabi Muhammad akan dibangkitkan dan akan berjuang disebutkan di dalam kitab Al-Injil tanpa terkecuali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara, mengetahui dan mengenali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Padahal zamannya masih jauh. Telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad demikian sifatnya. Bahkan seakan-akan mereka melihat Nabi Muhammad itu ada di hadapan mereka, karena begitu lengkap dan sempurna ciri dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kata pendeta tersebut, wahai anakku, sebenarnya telah dekat waktu dibangkitkannya seorang Nabi. Dia akan membawa ajaran Nabi Ibrahim yaitu Tauhid. Anak keturunan Nabi Ibrahim, dia akan keluar dari negeri Arab, hijrah ke suatu negeri yang terletak di antara dua buah gunung yang besar. Di antara dua gunung tersebut terdapat kebun-kebun kurma. Di dalam Injil disebutkan hal ini. Ciri kota Madinah di mana beliau akan hijrah, tempat hijrah. Disebutkan di dalam Injil bahwasanya Rasulullah adalah orang yang berasal dari Arab, bihi alamatun la taqfa. Nabi tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak samar, nampak, terlihat. Ya'kulul hadiyah, dia mau makan hadiah. Wala ya'kulul sadaqah, tapi tidak makan sedekah. Di antara kedua bahu beliau alaihissalatu wassalam terdapat cap stempel kenabian. Di antara dua bahu beliau alaihissalatu wassalam, bahu benarnya, hah? Bahu sama pundak bedanya apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu ya? Yang jelas dua bau ya, belakang sini. Itu ada cap dan stempel kenabiannya. Tayyib, kata pendeta tadi, kalau engkau bisa, cobalah temui dia. Cari negeri tersebut. Kemudian pendeta di Amuriah tadi pun meninggal dunia. Famakastu bi Amuriah tamasya Allahu an amkus. Akhirnya aku tetap tinggal di negeri Amuriah beberapa lama. Tsumma marra bi nafarun min kalbin tujjar. Kemudian singgah di tempat kami serombongan pedagang dari negeri Kalb. Faqultu lahum. Kemudian aku bertanya kepada mereka sebagai sebuah tawaran, tahmiluni ila ardil Arab wa u'tikum batarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Apakah kalian mau ikut membawa aku serta ke negeri Arab? Nanti sapi-sapi dan kambingku untuk kalian sebagai upahnya. Siap, rela mengorbankan hartanya untuk mencari hidayah, untuk mencari ilmu dan ketenangan hati. Apalah arti harta sementara hati kita tidak tenang? Pengorbanan dari Salman Al-Farisi, binatang ternak yang sekian lama telah dijaga dan dipelihara oleh Salman Al-Farisi, diserahkan begitu saja hanya untuk sampai ke negeri tujuan di mana dia berharap akan mendapatkan ketenangan hati. Tayyib, qalu na'am, kata para pedagang tadi, oh ya kami mau. Fa'ataitumuha wa hamaluni hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni faba'uni min rajulin min yahud abdan. Akhirnya pun mereka membawa aku. Setelah semua ternak yang aku miliki, aku berikan untuk mereka. Ketika tiba di sebuah tempat wadil qura, di sebuah tempat dan lembah, ternyata para pedagang tadi pun berbuat zalim, menganiaya diriku. Dan mereka pun menjual aku kepada salah seorang Yahudi untuk menjadi seorang budak. Orang merdeka dijadikan sebagai seorang budak. Khianat. Tetapi Salman Al-Farisi bukan berarti patah arang, putus asa, enggak. Tetap, inilah perjalanan hidup. Semakin tinggi harapan, semakin berat perjuangan kita. Semakin tinggi harapan, semakin berat perjuangan kita. Salman Al-Farisi hanya untuk mencari ketenangan hati menjadi seorang budak. Budak. Fakuntu indahu wa ra'aitum naqla wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Kemudian ternyata orang Yahudi tersebut membawa aku ke sebuah tempat, sebuah negeri. Di negeri itu aku lihat kebun-kebun kurma. Subhanallah. Kata Salman Al-Farisi, aku benar-benar berharap bahwa negeri yang tempat di tempat aku tinggal itu menjadi seorang budak adalah negeri yang pernah diceritakan oleh pendeta di Amuriah. Husnubon, berprasangka baik dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi seorang hamba sahaya bukanlah satu hal yang buruk bagi Salman Al-Farisi. Tetapi beliau radhiyallahu taala anhu berusaha untuk husnubon, berprasangka baik bahwa dengan takdir semacam ini aku akan mendapatkan kebaikan. Setiap musibah yang ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, husnubon, berprasangka baik bahwasanya dengan cara seperti inilah kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, kebaikan yang berlipat-lipat. Walam yahikli fi nafsi, ternyata itu tidak aku ragukan. Fabainama ana indah, ketika aku menjadi budak di tempat orang Yahudi tersebut, qadima alaihi ibnu ammin lahu minal madinati min bani Quraidah, ternyata datang sepupu dia dari kota Madinah. Subhanallah, Allah mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semua ini. Dizalimi, dijual kepada seorang Yahudi menjadi budak dari kota Madinah, Bani Quraidah, datang sepupunya berziarah, berkunjung. Kemudian dijual Salman Al-Farisi kepada sepupunya tadi yang tinggal di kota Madinah. Fahtamalani ilal Madinah. Aku pun dibawa menuju kota Madinah. Fawallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bi sifati sahibi. Demi Allah, pertama kali aku melihat kota Madinah, aku yakin bahwasanya kota inilah yang dimaksud oleh pendeta di Amuriyah, sebuah daerah yang letaknya diapit oleh dua gunung besar, banyak pohon-pohon kurma. Fa'aqamtu biha, aku pun tinggal di negeri Madinah, di Bani Qurayzah. Wabarakallahu rasulahu fa'aqama di Makkah kama aqam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Kemudian beliau tetap tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Penantian dari Salman Ansari berpuluh-puluh tahun, subhanallah. Disebutkan dalam biografi Salman Al-Farisi membutuhkan puluhan tahun perjalanan dari Salman Al-Farisi meninggalkan ayahnya yang tercinta, meninggalkan keluarganya yang melimpah hartanya, anak dari seorang tokoh masyarakat, hanya untuk mencari hidayah. Perjalanan yang cukup panjang, puluhan tahun dialami oleh Salman Al-Farisi dan dijalani. Ayo alaih wa barakallahu fikum jami'an. Penantian, semua hal yang baik dan tinggi membutuhkan penantian, pengorbanan dan perjuangan, kesabaran. La asma'u lahu bidhikrin ma'ama anatihi min sublur rik. Aku tidak pernah mendengar cerita tentang Rasulullah karena posisiku sebagai seorang budak. Padahal selama 10 tahun dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyebar ke seluruh jazirah Arab dan tidak terkecuali orang-orang di kota Madinah. 10 tahun lamanya ketika orang sibuk memperbincangkan dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Salman tidak mengetahui berita ini karena beliau adalah seorang budak. Tsumma hajara ila Madinah. Kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Fawallah inni la fi ra'si 'irqin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-'amal wa sayyidi jalisun id aqbala ibn 'ammin lahu hatta waqafa 'alayhi. Demi Allah, suatu hari aku masih berada di atas puncak pohon kurma, bekerja seperti tugasku sehari-hari. Majikanku orang Yahudi tersebut sedang duduk. Tiba-tiba salah seorang sepupunya datang menemui dia hingga tepat berdiri di hadapannya. Fakal, lalu dia memberitakan, fulan qatalahullahu bani qailah fawallahi innahumul an lamujtami'una biquba ala rajulin qadima alaihim min makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Kata sepupunya, ya hai wahai fulan, majikan dari Salman, mudah-mudahan Allah memerangi Bani Qailah, yaitu orang-orang Ansar. Demi Allah, saat ini mereka tengah berkumpul di negeri Quba, di masjid Quba, di sebuah tempat namanya Quba, menanti kedatangan seseorang yang datang dari kota Mekah. Mereka yakin dia adalah seorang nabi. Qal falamma sami'tuha aqadatni al-urwa hatta dhanantu sa'squtu 'ala sayyidi. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku dengar langsung berita itu, aku pun bergetar hingga aku yakin akan jatuh menimpa majikanku yang ada di bawah. Karena begitu kaget, bercampur dengan bahagia dan kegembiraan, inilah saat-saat yang dinanti oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Perjuangan beliau selama ini, penderitaan dan pengorbanan yang tidak mungkin terkira pedihnya, akhirnya ditutup dengan sebuah berita yang menggembirakan, kedatangan seorang nabi, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wa nazaltu 'anil naqlah faj'altu aqulu li ibni 'ammihi dhalik. Madza taqul? Madza taqul? Akhirnya aku pun segera turun dari pohon kurma. Aku segera menghadap kepada sepupu dia yang datang dari kota Madinah. Aku bertanya, "Madza taqul? Madza taqul?" Apa yang kau katakan tadi? Apa yang kau katakan tadi? Posisi Salman Al-Farisi sebagai seorang budak dilupakan oleh beliau. Dianggap satu hal ini dianggap satu hal yang tercela. Berbicara di hadapan majikannya sendiri, seorang budak. Tetapi ini semua dilupakan oleh Salman Al-Farisi hanya untuk menenangkan hati dari sebuah berita yang selama ini dinanti. Qala fa'adiba sayyidi talaka man laqmatan shadidah. Kemudian majikanku marah, aku pun ditampar dengan sebuah tamparan yang cukup keras. Tsumma qala malaka wa li hadha? Aqbil 'ala 'amalik. Majikanku bertanya, apa hubunganmu dengan berita seperti ini? Cepat kembali kepada pekerjaanmu. Qala qultu la syai. Innama urid an astathbita 'amma qala. Tidak ada satu hal dan tidak ada satu masalah. Saya hanya ingin mencari kebenaran berita dari yang dia sampaikan. Subhanallah. Hanya untuk mendapatkan sebuah informasi, hanya untuk mendapatkan sebuah berita tentang kebenaran, al-haq, hidayah dan ilmu, Salman Al-Farisi mendapatkan tamparan yang cukup keras. Qultu, kata Salman Al-Farisi, waqad kana indi syai'un qad jama'tuh. Selama ini aku telah mengumpulkan beberapa jenis makanan. Falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Setelah tiba petang hari, karena budak ketika petang hari telah diistirahatkan, aku pun mengambil makanan yang telah aku persiapkan, aku bawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di saat itu masih di Quba. Fadakhaltu alaihi, aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultulah, aku katakan kepada dia, innahu qad balagani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba zaw hajah wa hadha shay'un kana 'indi lis-sadaqah fara'aytukum ahaqqa bihi min ghairikum. Kata Salman, aku mendapatkan berita kepada Rasulullah, engkau adalah orang yang saleh, engkau bersama teman-temanmu yang jauh dari negeri sendiri, terasing, padahal mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Ini ada sejenis makanan telah aku kumpulkan untuk sedekah. Menurut penilaian saya, tidak ada orang yang lebih berhak selain kalian, kata Salman. Qala faqarrabtu ilaih, lalu aku dekatkan makanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kulu, makan sedekah yang diberikan Salman ini. Wa amsaka yadah falam yakul. Beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menahan diri, tidak ikut makan. Qala faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Kata Salman Al-Farisi, aku berkata dalam diriku sendiri, satu tanda kenabian. Satu tanda kenabian. Tsumma taraftu anhu fa jama'tu syai'an wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Kemudian aku pun tinggalkan mereka, kembali aku kumpulkan beberapa buah makanan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke kota Madinah meninggalkan Quba. Tsumma ji'tu bih faqultu, aku bawa makanan yang berikutnya, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Kata Salman, kemarin aku melihat engkau tidak makan sedekah, maka sebagai ganti ini adalah hadiah untukmu, untuk memuliakan dan menghormati engkau. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari hadiah tersebut. Wa amara ashabahu fa'akalu ma'ah. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk makan dan beliau pun turut makan bersama sahabat. Faqultu fi nafsi hatani tsnatan. Kata Salman Al-Farisi, dalam hatiku aku katakan sudah dua tanda. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il ghaqat. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau sedang berada di baqi'il ghaqat, kuburan yang ada di kota Madinah. Wa qad taba'a janazatan min ashabihi alaihi shamlatan lah. Wa huwa jalisun fi ashabihi. beliau sedang mengikuti jenazah salah seorang sahabatnya, dan beliau menggunakan dua selendang yang ada di bahunya. Beliau saat itu tengah duduk di tengah-tengah sahabatnya. Fasallamtu alaihi, aku ucapkan salam. Tsumma sayartu anzuru ila wahri. Kemudian aku pun berputar. Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah dari arah depan. Kemudian Salman Al-Farisi sengaja berputar, berjalan untuk melihat di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Hal aral khatam alladhi wasafa li saqibi. Apakah aku akan melihat tanda kenabian yang pernah diceritakan oleh temanku, yaitu pendeta di Amuriyah. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istardatuhu istadartuhu arafa anni astathbitu fi syai'in wusifa li. Ketika Rasulullah melihat dan menyaksikan aku berputar ke belakang, maka Rasulullah paham bahwasanya aku berputar untuk mencari satu hal yang telah disifatkan sebelumnya untukku. Qala fa alqaridah an bahri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan selendangnya, melepas selendangnya an bahri dari punggungnya. Fa nawartu ilal khatam fa araftu. Kemudian aku melihat di tanda kenabian tersebut. Fa araftu. Inilah tanda kenabian yang telah diceritakan oleh pendeta di Amuriyah. Fankabattu alaihi uqabbiluhu wa abki. Kata Salman, aku pun memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ciumi tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan aku menangis, subhanallah. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum jami'an. Bagaimana perasaan bahagia yang akan dirasakan oleh seorang hamba setelah dia berjuang dan berusaha mencari kebenaran, mencari al-haq dan hidayah, berkorban untuk mencari ilmu, ketenangan hati, semua jalan telah ditempuh. Puluhan tahun dirasakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, betapa bahagianya, hingga akhirnya kedua mata Salman Al-Farisi tidak kuasa untuk mencucurkan kedua air mata. Ayo alaikwa barakallahu fikum jami'an. Tentunya pun kita harus menangis bahagia ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan manhaj salaf kepada kita. Sebuah manhaj yang membimbing kita untuk menjalani kehidupan dunia berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran pasti dia akan dapatkan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membiarkan Salman Al-Farisi menangis, menciumi tubuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah beberapa saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahawwal. Mari berpindah. Selesai, jangan lakukan itu lagi. Fatahawwaltu, lalu aku pun berpindah. Faqasastu alaihi hadithi, aku pun ceritakan kisahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama haddatsuka ya Ibnu Abbas, sebagaimana cerita ini aku sampaikan kepada kalian wahai Ibnu Abbas. Qala fa'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dhalika ashabuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal ini agar didengar oleh sahabatnya yang lain. Perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mencari hidayah. Ayolah wa barakallahu fikum jami'an. Sehingga hidayah, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kenikmatan terbesar kepada kita setelah menjadi seorang muslim, ditetapkan Allah menjadi seorang sunni salafi, mengenal manhaj salaf, mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita merasakan kelezatan dan kenikmatan ilmu syar'i. Maka tugas kita yang berikutnya adalah menjaga hidayah ini, menjaga tetap istiqomah di jalan kebenaran. Karena tidak ada jaminan, ayuhal ikhwah barakallahu fikum, tidak ada jaminan bagi kita bahwa hingga kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita masih berada berpijak di atas jalan kebenaran ini. Berapa banyak orang yang telah mengenal hidayah lalu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah tersebut. Yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan yang begitu mendalam. Ayo ikhwa barakallahu fikum jami'an. Setelah kita mengenal manhaj salaf, mengenal hidayah dan kebenaran semacam ini, kita perlu menjaga dengan tetap terus menuntut ilmu yang syar'i. Dengan menjauhi al-ma'asi wa-zunub, menjauhi maksiat dan dosa, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah satu hal yang tidak mungkin apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah ini dari hati. Wal iyad billah. Berapa banyak orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad, akhirnya Allah palingkan hatinya dan menjadi orang-orang kafir. Abdullah ibn Jahash, salah seorang sahabat Nabi dahulunya, beriman kepada Nabi, bahkan sempat hijrah ke negeri Habasyah, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, memeluk agama Nasrani. Salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, katab al-Baqarah wa Ali Imran, dia telah menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran untuk Rasulullah. Karena sebuah dosa yang dia perbuat, kemudian dia tidak segera yudrik nafsa bitaubati wal istighfar, tidak segera menyelamatkan diri dengan taubat dan istighfar, akhirnya dia menjadi orang kafir. Ayo ikhwa barakallahu fikum, lari menemui ahlul kitab, memfitnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyebarkan berita dusta bahwa wahyu yang dibawa oleh Rasulullah selama ini adalah berasal dari dia, memperkuat, diperkuat dengan hafalan dia terhadap surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Akhirnya Allah siksa dia di dunia dan di akhirat, dikubur oleh orang-orang ahlul kitab. Setiap kali dikubur, keesokan harinya kuburannya terbelah, jenazahnya terlempar jauh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim rahmatullahi alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dimasukkan dan dikuburkan kembali. Keesokan hari kembali terbongkar, ayyuhal ikhwah. Kuburannya terbuka, jenazahnya terbuang jauh, terlempar 3 kali berturut-turut, hingga akhirnya wal iyad billah, jenazahnya dibiarkan di atas bebatuan panas. Tidak ada sedikit pun kehormatan dan kemuliaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah kisah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang seorang alim minal ulama, zahidun minal zuhad, abidun minal ubbad, orang yang sudah merasakan nikmatnya Al-Qur'an, orang yang sudah merasakan lezatnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ibadah, berpuasa, salat malam. Akhirnya dia terfitnah dengan sebuah dosa, tertarik dengan seorang wanita cantik Nasraniyah, seorang wanita Nasrani. Dia mensyaratkan wanita tersebut, saya tidak akan menerima lamaranmu sebelum engkau masuk ke dalam agama Nasrani. Mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan kepentingan dunia, tidak menghargai hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menikahi tersebut. Wa kana mujahidah. Hal ini terjadi ketika beliau sedang berjihad di front terdepan melawan orang-orang kafir. Tertarik dengan orang Nasara, dia tinggalkan jihad. Beberapa lama kemudian, ayo ikhwah barakallahu fikum. Beberapa lama kemudian, kawan-kawannya yang terdahulu menemuinya. Kemudian bertanya, "Ya fulan, hal baqiya ma'aka syai'un minal Qur'an?" Apakah masih ada Al-Qur'an yang kau hafalkan? Kata orang tersebut, "Demi Allah, tidak ada Al-Qur'an pun yang tersisa yang aku hafal kecuali satu ayat saja." Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimiin." Ayat yang dihafalkan oleh dia hanya tinggal satu. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimiin. Berapa banyak orang-orang kafir yang punya keinginan kuat mereka menjadi orang yang muslim. Artinya dia sendiri paham dan sadar bahwasanya dia telah terjatuh dalam kekufuran dan kesalahan. Tetapi dengan dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat, setiap kali dia ingin kembali kepada kebenaran, Allah halangi dia wal'iyadzubillah, disebabkan dosa dan kemaksiatan, disebabkan tidak menghargai hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an, dan hal ini bukanlah satu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam diri kita. Setelah Allah berikan hidayah yang begitu manis terasa ini, kemudian kita sia-siakan hidayah dengan menerjunkan diri kita di dalam fitnah dunia, menjauhi majalis at-ta'alim, maka bukan satu hal yang tidak mungkin Allah akan tarik dan cabut hidayah tersebut. Bersyukurlah hanya sedikit hamba-hamba Allah yang benar-benar dipilih menjadi orang-orang yang mengenal hidayah. Tsumma syaghala Salman ar-Rif, kemudian Salman al-Farisi disibukkan dengan perbudakan, hatta fatahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhud, hingga akhirnya Salman al-Farisi terlewatkan di dalam peperangan Badar dan Uhud karena beliau sebagai seorang budak. Tsumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katib ya Salman, Rasulullah pun menganjurkan kepada aku wahai Salman, katib mukatabah, artinya tawarlah, cobalah engkau menawar kepada majikanmu, tawarkan saya ingin bebas dan merdeka, saya harus membayar uang dalam jumlah berapa. Boleh mukatabah, seorang budak berusaha untuk memerdekakan dan membebaskan dirinya sendiri dengan memberi imbalan. Fakatabtu sahibi ala salasi mi'ati nakhlatin ujibuha lahu bil faqir wa bi arba'ina awqiyah, kata Salman al-Farisi. Lalu aku pun melakukan mukatabah, meminta kepada majikanku untuk membebaskan aku, dan dia mensyaratkan aku harus memberikan 300 bibit kurma, 300 bibit kurma yang siap, yang dikatakan siap untuk tumbuh. Istilahnya apa? Siap tanam ya? Yang kehutanan, ada yang tahu kehutanan? Kita kan nanam bibit, nanam bibit, katakanlah jati, yang anda ketahui jati, pada ukuran, pada umur berapa bulan baru bisa kita katakan ini bibit. Sebelum mencapai usia tersebut masih ada kemungkinan rusak atau tidak. Diistilahkan apa namanya? Hah? Siap tanam? Mana kehutanan? Siapa? Hah? Semai ya? Ya, siap disemai. Jazakallahu khairan. Jadi 300 bibit yang siap disemai ya. Jadi kurma bukan cuma butirnya saja, tapi pada umur berapa tahun atau berapa bulan baru bisa dikatakan kurma ini adalah pohon kurma. Baik, disyaratkan 300 pohon kurma, kemudian 40 uqiyah. Uqiyah ukuran emas. 40 timbangan emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabatnya, a'inu akhakum, bantu saudara kalian. Fa'a'anuni bin nakhli ar-rajul bi 30 wadiyah wal rajul bi 20 wal rajul bi 15 wal rajul bi 10 yani ar-rajul bi qadri ma 'indah hatta jitama'at li 300 wadiyah. Akhirnya para sahabat pun, teman-temanku, membantu dengan bibit kurma. Ada yang memberi 30 bibit, ada yang memberi 20 bibit, ada yang 15, ada yang 10, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ta'awun, membantu saudaranya sesuai dengan kemampuan. Akhirnya terkumpul 300 bibit. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, "Idhhab ya Salman, fafakir laha, fa idza faraghta fa'tini akunu ana adha'uha biyadayya." Kata Rasulullah, wahai Salman, sekarang engkau pergi ke tanah majikanmu, gali lubang. Apa kalau dalam bahasanya? Lubang juga. Hah? Buat lubang ya? Buat lubang sebanyak 300. Buat lubangnya saja. 4 apa namanya, meletakkan bibit. Kalau engkau sudah selesai, kata Rasulullah, kembali datang menemui saya dan biarkan saya sendiri yang meletakkan dan memasukkan bibit itu ke dalam masing-masing lubang. Fafakartu laha wa'anani ashabi hatta idha faragtu minha jiktuhu fa'akbartuhu. Akhirnya pun aku membuat lubang sebanyak 300. Setelah selesai aku datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad keluar. Nabi Muhammad begitu ada beliau dan tawadhu'nya. Kerja bareng-bareng, kerja bakti, gotong royong. Seorang ustaz bukan satu hal yang menjatuhkan muruah ketika ikut kerja bakti bersama ikhwan-ikhwannya. Bahkan ini merupakan contoh yang baik, tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja nyangkul, bersihkan, tidak ada masalah. Bahkan ini terpuji. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Faja'alna nuqarribu lahu al-wadiyya wa yada'uhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Kami membawa tempat yang penuh dengan bibit kurma. Kami berjalan di dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang mengambil setiap bibit dimasukkan ke dalam masing-masing lubang. Fa walladhi nafsu Salman biyadi. Ma matat min hawadiyatun wahidah. Demi zat yang jiwa Salman ada di tangannya, tidak ada satu bibit pun yang mati dan gagal. Tidak ada satu pun yang mati dan gagal. Fa'adzaitun nakhla wa baqiya 'alayyal mal. Aku telah selesaikan jaminan kurma sebanyak 300 dan tinggal tersisa beban uang yaitu 40 uqiyah. 40 uqiyah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimithli baydatid dajjati min dhahabin min ba'dil maghazi. Suatu hari Rasulullah memperoleh emas sebesar telur ayam, emas sebesar telur ayam dari sebuah peperangan. Lalu Rasulullah bertanya, "Mafa al-farisiyul mukatab?" Apa yang sedang dikerjakan oleh al-farisi yang sedang melakukan mukatabah? Fadu'itulah, aku pun dipanggil oleh Rasulullah. Faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alayka ya Salman. Ambil emas ini, kemudian bayarkan beban yang tersisa di atas pundakmu. Fakultu wa aina taqau hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya. Kata Salman, ya Rasulullah, apakah ini cukup emas sebesar telur ayam? Apakah cukup sebanding dengan 40 uqiyah emas? Kata Rasulullah, khudha fa inna Allah azza wa jalla sayu'addi biha anka. Ambil saja, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong engkau, akan menyelesaikan bebanmu. Qala fa akhadtuha fa wazantu lahu minha. Kemudian aku ambil emas tersebut dan aku timbang. Walladhi nafsu Salman biyadi 40 uqiyah. Demi zat yang jiwa tangan, yang jiwa Salman ada di tangannya, ternyata emas tersebut tepat seberat 40 uqiyah, tidak kurang dan tidak lebih. Mukjizat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini akan dirasakan kebesaran dan kebesaran ayat Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar dirasakan oleh setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah. Satu hal yang mungkin dianggap mustahil, satu hal yang diyakini berat, ketika kita memiliki niat yang ikhlas mempertahankan hidayah, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan seluruhnya. Fa'awfaituhum haqqahum wa utiqtu fashahidtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa thumma lam yakutni ma'ahu mashhad. Kemudian ternyata penuh sesuai permintaan mereka 40 uqiyah. Aku pun dibebaskan menjadi orang merdeka dan akhirnya aku bisa menghadiri peperangan Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu aku tidak pernah terlewatkan untuk mengikuti sebuah peperangan pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dzakarahu syekhuna hafizahullah wa syafah fi sahih al-musnad min dalail nubuwah, min dalail nubuwah wa qala hadza haditsun hasan. Dihasankan oleh Syekh Muqbil Ibn Hajar Al-Wadi rahmatullah alaih dalam kitab As-Sahih Al-Musnad min Dalaili An-Nubuwah. Hayyala fa barakallahu fiikum jami'an. Dari kisah perjalanan ini yang paling benar-benar berkesan adalah perjuangan Salman Al-Farisi dan orang-orang yang semacam beliau radhiyallahu ta'ala anhu di dalam mencari hidayah dan kebenaran. Demikian juga usaha dari Salman Al-Farisi dan orang-orang yang semisal beliau untuk menjaga hidayah. Kalau kita tidak mensyukuri hidayah, maka mungkin sekali Allah akan cabut hidayah ini. Dan untuk kita ahlus sunnati wal jamaah salafiyun yang telah diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenal hidayah, maka tugas kita yang paling utama adalah menjaga hidayah ini dengan menghadiri majalis at-ta'alim, mempertebal semangat talabul ilmu. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang cukup besar kepada antum yang ada di Yogyakarta. Ada Al-Ustaz Abdul Muhti hafizahullahu ta'ala di Veteran, ada Al-Ustaz Abdul Haq, Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Higa, Al-Ustaz Adib, Al-Ustaz Hamzah, Al-Ustaz Abdul Jabbar hafizahumullahu jami'an wa ra'ahum min kulli su'in wa makruh, ada di tengah-tengah kita. Kita syukuri nikmat ini dengan bersemangat menghadiri majlis-majlis mereka hafizahumullahu jami'an. Berapa banyak daerah di negeri Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mendatangkan seorang ustaz. Maka sangatlah penting ayo oleh kuat kalau kita bertanya mencari informasi dari daerah-daerah lain. Di tempat antum kajian sehari ada berapa? Dalam sepekan ada berapa? Subhanallah, ikhwan antum yang ada di Sulawesi, ikhwan antum yang ada di Irian, Kalimantan, jauh di pulau-pulau kecil antara Irian, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, ikhwan antum begitu banyak yang telah siap untuk melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi yang mereka lakukan hanyalah berharap dan berharap. Ada para ustaz yang siap datang menemani mereka, membimbing mereka. Ada sebagian tempat di Irian barakallahu fiikum yang bisa bertemu langsung dengan ustaz, seorang ustaz dalam setahun hanya sekali. Subhanallah, hanya sekali dalam setahun bertatap langsung dengan seorang ustaz. Yang bisa mereka lakukan adalah kajian melalui telepon, melalui handphone, sepekan sekali, terbatas beberapa saat. Subhanallah, antum yang ada di Yogyakarta begitu banyak atau tidak dibandingkan yang lain, dibandingkan yang lain. Sehingga kalau ada alasan dari kita, ustaznya kurang, enggak, bukan ustaz yang kurang, kita yang kurang semangat. Tempat sudah ada, tempat dan kajian ta'alim sudah ada di Veteran, di Pondok Arribo Tewang, di Pondok Belingo, di tempat Ustaz Abdul Jabbar, sudah ada tempat-tempatnya. Kalau kita katakan di tempat kita enggak ada ustaz, enggak, bukan seperti itu ya ikhwan barakallahu fiikum jami'an. Kalau kita memang memiliki niat sungguh-sungguh dan berusaha, pasti Allah akan mudahkan kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.